sayang kini jauh dipandang. Lama moden menanti sapa tak kato hati nantu buat dari kasih. Mungkin kau ada merasa rindu nan sama denai rasa. Kasih.